ahli-ahli yang kita katakan menyeleweng ni dan dikenalkan sebagai ahli bid'ah dalam bab asma wa sifat ni, yang mereka katakan bahawa Allah SWT tidak begini, tidak begini, tidak begini semuanya kan. Dan baru ahli sunnah wal jamaah mereka menyebatkan atau menolak mereka dengan kata dengan tanpa kait, dengan tanpa bagaimana pun, dengan tanpa bagaimana, bila kait, dengan tanpa bagaimana. Allah berkata-kata dengan tanpa bagaimana. Ha, itu lagi ahli sunnah wal jamaah punya akidah. Bukan bagaimana dengan cara yang yang layak bagi Allah SWT, tak ada. Bila kait terus dengan tanpa bagaimana. Sebab bagaimana atau apa semuanya bukan urusan kita. Tak payah nak cerita bukan bagaimana. Nanti datangnya Aceh Era ni, awak kalau dialog dengan diorang, nanti diorang kata apa? Jadi Allah SWT berkata-kata eh? Ha, itu kalau sifat-sifat yang apa ni cakap tu. Kalau kita cakap katakan sifat-sifat so-called alat eh, sifat zat eh, yang Allah mempunyai telinga misalnya. Ha, jadi kita katakan Allah mempunyai telinga, Allah mempunyai mata dengan sifat yang layak bagi Allah SWT, sifat yang sempurna. Jadi kita katakan so Allah SWT memerlukanlah sifat ni, memerlukanlah mata, memerlukanlah telinga. Ha, dia datang pula macam itu. Jadi kalimat yang berbahaya tu, yang orang tak faham tu adalah memerlukan. Sebelum awak jawab perlu ke tak perlu, eh Allah tak perlukan. Kata Allah mempunyai mata, seluruh awak jawab macam itu, awak tanya dia, daripada mana awak datang perlukan? Yang pasal nak cakap pasal perlukan tak perlukan ni, perlu ke tak perlunya ada dalam Quran ke dalam hati, sampai kita nak gaduh, sampai kita nak isbat ke nak nafikan ni. Ha, dalam bahagian ni semua word, semua perkataan, apa nak cakap, semua minta sadaran. Ada sebab nak cakap, tak ada jangan pakai. Perlu ke kita nak cakap bahawa Allah perlu kan tak perlu kan? Allah kata dia ada mata, Allah kata Allah mendengar, Allah kata Allah mempunyai tangan. Oh, nak cakap dia perlu ke tak perlu, bukan apa. Lepas tu dia kenapa dia cakap perlu tak perlu? Sebab dia akan katakan, kalau awak isbatkan sifat ini, indra-indra ni kononnya sama macam manusia, sama macam makhluk yang memerlukan mata untuk melihat. Pasal manusia, makhluk-makhluk lain tak ada mata, tak boleh lihat, tak ada telinga, tak boleh dengar, tak ada mulut, tak boleh cakap. Dia perlukan benda tu. Dan Allah SWT kan dia nak kata apa? Second step dia apa? Allah SWT tak memerlukan apa-apa. Rani yang anil alamin tak perlukan apa-apa. Tapi kita kalau nak jawab, sebelum kita jawab tadi kita dah cakap kan, asal kita nak sibuk-sibuk pasal perlu ke tak perlu, berhajat ke tak berhajat ni, kalau kita dah habis pasal tu, kita katakan perlu ke tak perlu ni, Allah kata Allah tak perlu kepada makhluknya. Ini bukan makhluknya, jadi dia tak masuk dalam dalam isu. Ini adalah sifat Allah Subhanahu Wataala, sifat Allah SWT. Jadi tak masuk dalam penafian yang mana Allah SWT tidak memerlukan apa-apa daripada makhluk. Kan lain, lain kan. Okay. Jadi jangan masuk dalam perangkap-perangkap seperti ini. Jadi yang penting tu pun nak berdialog tu biar banyak ilmu lah eh. Masalah, masalah tak nanti tak dapat pertahankan akidah nanti. Kalau masih kata orang tu diskusi-diskusi tu masih boleh ada time-time boleh tanya-tanya. Tapi kalau live macam mana nak tanya-tanya? Kat radio ke kat TV ke? Kau punya ilmu sikit kalau kena macam ini macam mana? Tak boleh jawab. Kan habis? Kalau email ke boleh sambung 1-2 hari lagi, seminggu lagi pun boleh jawab, tak apa juga kan? Kalau live macam mana orang semua dengar? Kalau tak buat dialog, awak tak ada, tak ada ilmu, tak boleh jawab. Baik, baik jangan eh. Nasihatkan, ajak-ajak dan sebagainya. Keluarkan Quran, keluarkan hadis, keluarkan kata-kata ulama, sudah habis itu. Nak dialog perkara ni bahaya. Mesti ada orang yang lebih bijak daripada kita. Tapi tak semestinya dia dapat, dia lebih dapat hidayah daripada daripada kita. Banyak kali orang-orang yang dalam kebenaran kalah dengan orang-orang yang dalam kebatilan. Sebab apa? Sebab pandainya berkata-kata berhujah. Sebab tu dapat undi lah eh. Kalau dalam dunia dia pun kita dah nampak boleh menang dalam undi. Kalau tak mahkamah, boleh menang dalam kes. Oh, pasal apa? Bukan pasal dia betul. Pasal dia pandai tak? Cakap. Pasal dia pandai susun. Susun hujah. Betul je. Dia tahu tengok elok je. Bukan pasal dia dalam kebenaran. Jadi untuk kita nak mempertahankan, bukan nak pertahankan apa-apa, tapi nak kebenaran. Jadi kita pastikan bahawa kita jangan kalah oleh sebabkan kelemahan. Kelemahan tadi ya. Baik. Yasma'una kalamallahu ma yuharrifunahu. Ya, kemudian kita lihat yuharrifunahu maknanya adalah at-tahrif. Adalah melencengkan perkataan, melencengkan bahasa Indonesia, yakni melewengkan dia, memalingkannya sehingga tidak menunjuk pada arti yang sebenarnya. Nah, ini satu jenis tahrif yang kita katakan, iaitu tahriful makna. Bagaimana ucapan mereka ketika menggambarkan sifat Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Yakni dia Muhammad tajam pandangan matanya, tinggi semampai, berambut kerinting dan tampan wajahnya. Jadi mereka tukar. Mereka mengatakannya menjadi tinggi, kedua matanya hijau dan berambut lurus. Nabi SAW mana lah tinggi? Dia sedang saja. Semampai dengan tinggi tak sama. Kalau saya faham lah, bahasa Arabnya tinggi semampai itu tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Kalau dia tahrif kan, dia jadi tinggi lah. Kalau orang yang tinggi, macam main basketball gitu lah. Kedua matanya tajam pandangan matanya, jadi kedua matanya hijau pula, berlambut lurus. Sedangkan dalam Taurat sebutnya berambut kerinting, kata rambut calmayang, jangan kata rambut lurus. Ini yang maknanya memalingkan ayat-ayat Allah SWT yang ini memang berlaku di kalangan ahli kitab. Jadi ini sebenarnya bukannya khas untuk ahli kitab. Pengajarannya adalah untuk umat ini, bukan umat Yahudi saja. Umat ini sebenarnya, iaitu mereka dengar kalam Allah, Al-Quran itu dibaca, sebenarnya mereka dengar firman Allah SWT. Kemudian mereka tak terima, mereka tak beriman dan ikut, tetapi mereka ubah-ubahnya. Berlaku tak pada umat ini? Sejaknya berlaku. Tadi baru kita tunjukkan contoh. Allah kata-kata dia ubah maknanya, Allah kata-kata dalam hati, ataupun terus Allah tak kata-kata langsung. Yang berkata-kata adalah makhluknya. Allah tak berkata-kata yang ada cuma apa? Ilham ilmu, Allah berikan ilmu dan sebagainya. Allah. Kemudian wa idza laqul ladina amanu, apabila orang-orang munafik dari kalangan Yahudi bertemu dengan orang-orang beriman, maka mereka berkata, kami beriman kepada Nabi dan agama kalian. Jadi ada orang Yahudi yang munafik. Munafik bukan hanya orang Arab saja, tetapi ada juga dari kalangan Yahudi masuk Islam secara zahir dia saja, tapi di dalam hati mereka kufur. Ada berlaku. Jadi itu zaman Nabi SAW. Apakah mustahil ada munafik dari dalam kalangan Yahudi pada zaman kita sekarang? Tak mustahil lah ada orang munafik dari kalangan orang Yahudi masuk Islam. Silap balik bulan jadi imam kat masjid, tapi dia munafik. Tak alim, ada doktor semuanya, betul tak? Tapi munafik. Mustahil ke? Takkan mustahil, sebab pada zaman Nabi SAW ada orang-orang Yahudi segolongan, bukan satu dua orang, segolongan yang munafik. Kata mereka beriman. Ini semua boleh kita renung-renungkan. Atau hadithunahum, apakah kamu, huruf hamzah ini sebagai istifham inkari, pembicaraan mereka yang dimaksud adalah memberitahukan kepada orang-orang beriman tentang sifat-sifat Nabi yang terdapat di kitab Taurat. Ini kebanyakan tafsir akan kata macam ini. Apakah yang mereka ceritakan kepada sahabat orang beriman tentang sifat-sifat Nabi SAW? Inilah yang Allah fataha, Allah bukakan kepada mereka. Ini melalui kitab Al-Taurat. Cuma kita hati-hati dalam bab pembukaan-pembukaan ni. Jangan maknanya ilmu tu cuma apa? Duduk aja kan. Zikir, zikir, zikir, zikir, nanti terbuka. Dapat ya?

orang-orang Syiah, sama orang Syiah mengatakan bahawa Allah SWT ada sifat badak, atau badak badalu alif. Maknanya datang sesuatu baru tu. Mereka kata Allah SWT ada sifat macam itu. Patutnya bagi pada Ali radhiyallahu anhu tu, kenabian tu, tiba-tiba datang tersilap ke kepada Muhammad SAW, dan Muhammad SAW tak patutnya dapat. So orang Islam, orang Syiah, kita tak tahulah yang sekarang tu, yang 12-12 tu, mazhab tu macam gitu ke tidak, mereka tahu ke tidak tu akidah mereka ke. Tetapi ada golongan Syiah yang macam tu, ada yang macam tu. So jelas kekufuran. Dan kita sekarang tahu daripada mana dia dapat ni, daripada yang Yahudi, daripada Yahudi. Baik, Ummiyun, kata Al-Ummi artinya orang yang dinisbahkan kepada ibunya, seolah-olah dia masih berada di pangkuan ibunya dan tak boleh berpisah dengannya. Kerana itu dia belum belajar menulis dan membaca. Itu asal makna Ummi, masih dengan ibunya. Manalah tahu apa-apa, semua dia mengharapkan ibunya ke lah. Ibunya yang kasih makan, minum dan sebagainya, pakaikan apa semuanya. Bacakan pun ibu yang baca, nyanyikan pun ibu yang baca. Antara nyanyian yang dibolehkan adalah nyanyian ibu nak tidurkan anaknya ke, ataupun nak pujuk anaknya. Itu tidak tidak haram. Yang penting jangan bawa gitar dan drum nyanyikan sampai dia sampai dia senyap lah. Jadi kalau tepuk gitu nyanyi-nyanyikan nak tidur dan sebagainya, jangan pula awak suami dah belajar muzik haram, nyanyian haram, tak boleh. Jawabnya boh, boleh. Ini antara yang dibolehkan. Nyanyian-nyanyian asal dia boh, boleh. Yang mana yang tak boleh tu lah yang tak boleh. Salah pula. Jadi ada ada nyanyian yang masyhur di kalangan Arab, yang mana Yusuf Salam mereka dia nyanyi Uhibbuka Warrahmani Kahubi Quraisha Osmani. Yang itu ada satu, diorang suka nyanyi untuk apa ni, ibu-ibu tidurkan anak-anak mereka ataupun pujuk anak mereka. Aku sukakan, sayangkan engkau ini anakku, demi Ar-Rahman ni, sebagaimana Quraisy sayangkan Uthman. Uthman? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, masyhur waktu tu. Jadi macam ini memang berlaku yang penyanyian cinta waktu. Jangan pula dibukakan radio pula ya, dibukakan apa semuanya untuk budak senyap. Masalah. Okay, Amani, bagian dari mereka tidak mengetahui Alkitab melainkan Amani. Apa itu Amani? Adalah jamak ataupun plural dari kata Ummi ya. Ummi ya. Bisa, yang ini boleh berarti apa saja yang menjadi harapan dalam hati orang, di mana dia ingin mendapatkannya. Mesti kita ya, dongeng-dongengan atau bermakna membaca, berasal dari ungkapan tamannal kitab, yakni membaca kitab. Jadi pula ada syair kat bawah tu, dikuatkan oleh kata seorang penyair yang berbicara tentang Uthman bin Affan radhiyallahu an, tamanna kitaballahi awwala lailihi wa akhiru la taqima man naqadiri. Dia yang Uthman membaca kitab Allah di awal malam, tetapi di penghujungnya dia bertemu kematian sebagai suratan takdir. Ini orang yang cerita ataupun mentakziahkan kematian Uthman radhiyallahu an. Kita tahu ya, dia baca Al-Quran dan dia dikirimi oleh orang-orang Khawarij tu kan. Dan apabila mereka masuk, dia tengah baca Al-Quran. Jadi dia dibunuh sedang dia baca Al-Quran. Bahayanya Al-Khawarij ni, dia tak kira apa. Orang tengah baca Quran, dia boleh bunuh. Tengah mak. Apa beza zaman sekarang pun boleh. Orang kat dalam masjid tengah semayang, bunuh tengah sujud pun dia dia bunuh. Memang bahaya mazhab Al-Khawarij. Baik, makna ayat 75-78 secara umum, Allah Ta'ala mengingkari sikap orang-orang beriman yang berambisi agar orang-orang Yahudi itu beriman kepada Nabi dan agama mereka. Allah Ta'ala menyebut alasan ketidakmungkinan terjadinya hal itu dengan apa yang telah dia perkenalkan tentang karakter orang-orang Yahudi.

yang selalu. Macam itulah yang kita sepatutnya faham. Bukannya selepas itu kita dah baca gini semuanya, kita katakan, oh tak semua Yahudi macam ini. Taklah kamu kata Yahudi semuanya macam ini. Kita kena apa? Bersikap adil. Yang mana yang salah kita kata salah, betul. Tapi yang tidak kita kata tidak lah. Jangan kita masuk cakap semua orang macam itu dan sebagainya. Ini tak adil namanya. Ada orang yang buat macam ini atas nama apa? Moderat. Ya? Muazanah. Okay, muazanah, timbang-timbang ataupun atas nama kesederhanaan dan sebagainya. Mereka, mereka nak. Kemudian bukan tu saja, akhirnya mereka salahkan pula kita lah ataupun orang-orang Islam lain kerana mempunyai keyakinan macam ini ataupun berkata-kata seperti ini. Mereka akhirnya munasarah, akhirnya mereka mempertahankan orang-orang Yahudi atas orang-orang Islam. Mereka kecam orang Islam, mereka tak, mereka sokong dan mempertahankan orang Muslim. Sampai ke situ, mana kita dah tahu dia dah sampai kat mana. Kalau kita ingat lagi tentang perkara membatalkan Islam, itu salah besar tu. Boleh membatalkan Islam? Mana boleh sampai macam itu? Berlaku. Ada ustaz pun cakap macam itu. Mana ada Yahudi semuanya bunuh anak-anak? Mana ada Yahudi bom sana bom sini? Ada yang tidak pun. Ada golongan yang anti-Zionis dan sebagainya. Macamlah kita tak tahu ada. Sikit-sikit sudah tetapi dia kejam. Kamu ni keras sangatlah, kamu ni ekstrim sangatlah, kamu ni lantai macam itu. Kamu ni faham Quran ni jumut sangat. Kamu gini, kamu tak ada human punya apa tu, kemanusiaan punya keterbukaan lah, apalah istilah-istilah ni. Berlaku. Jadi tak ada kritik, tak ada apa, tak ada apa sebenarnya. Macam ni. Jadi kalau nak doa ke kalau nak apa, misalkan kepada orang-orang yang menzalimi, daripada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang yang anak yang apa ni, yang membunuh daripada orang-orang Yahudi, mesti nak kena taruh macam itu. Tak boleh cakap orang Yahudi itu je. Allah. Sampai macam itu sekali. Jadi kita kena faham bahawa kita bila cakap Yahudi macam ini ke dan sebagainya, kemarutu bi alain dan sebagainya, pasal itu macamlah kita dapat daripada Al-Quran dan hadis. Tapi dalam waktu sama, kita tak ingkari bahawa ada sebahagian yang boleh beriman pula, boleh baik pula dengan orang Islam. Ada, macam juga tak ada. Jadi secara apa ni, umumnya inilah apa ni, tabiat sifat Yahudi. Jadi kita kena waspada, jangan sampai macam mereka, jangan jadi macam ni. Jadi dia paling tidak mau menerima kebenaran dan tuduh kepadanya. Ada banyak lagi mereka punya masalah. Ini antaranya ini daripada ayat ni lah. Yang kedua, keburukan sikap menolak kebenaran sesudah mengetahuinya. Buruk sangat. Sebab itu mereka tak boleh beriman. Dah tahu lepas tu tolak, mesti tak dapat hidayah. Yang ketiga, keburukan tidak mengenal Allah, sifat-sifatnya yang tinggi dan nama-nama yang indah. Ini adalah satu keburukan sebab Allah SWT mengingkari mereka, mengecam mereka. Sebab mereka dengar sifat-sifat apa ni, ayat-ayat Allah SWT, mereka tahrif. Dia ada tahrifnya sifat-sifat Allah SWT antaranya. Yang keempat, tidak semua orang yang membaca Alkitab mampu memahami kandungan maknanya, apalagi mengetahui hukum-hukum dan rahsia hikmahnya. Realitas kaum muslimin pada hari ini adalah bukti konkret akan hal itu. Kerana sebahagian besar mereka yang hafiz hafal Quran adalah orang-orang yang tak mampu memahaminya, apalagi orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Betul? Ini bukan cakap orang yang orang tak faham bahasa Arab. Ini kita cakap ni orang hafal Quran tapi tak faham dia adalah orang Arab. Banyak orang Arab hafal Quran tapi dia tak faham apa dalam Quran. Terus terang kita katakan sini, dia tak tahu apa yang dia baca. Orang Arab ni dia tak tahu apa yang dia baca, tak faham. Kita bukan kata 100% lah, sebahagian besar tu dia tak faham. Dia apa ni, dia apa bagus.

Dan sifat khianat al-ghadar ni memang, walaupun ini tak jelas sangat, tapi dalam ayat-ayat lain dalam surah Taubah dan sebagainya, orang-orang ahli kitab ini mempunyai sifat yang nyata, iaitu sifat khianat. Apa janji Allah buat dengan dia, semua dia takkan akan khianat, dia takkan tepati. Buatlah TikTok apa semuanya, tak akan tepati. Allah dah dekat lah. Jadi kira-kira saja buat talk-talk, buat apa, cerita-cerita dengan dengan dorang berapa banyak kali dan surat Taubah juga. Tumma yang inna syarat dawabi indallahi inna syarat dawabi indallahi summul ladina la ya'lamun aw la ya'qilun alladina alladina ahadtum thumma yanquduna, iaitu sesungguhnya seburuk-buruknya dawab. Dawab ni binatang jelata ni, di sisi Allah SWT ni orang-orang yang yang pekak dan mereka tidak beriman. Walhum la yu'minun, iaitu orang-orang yang kamu janji dengan mereka, thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wahum la yattaqun, kemudian mereka akan mungkir janji setiap kali kamu janji dengan mereka dan mereka tidak bertakwa. Itulah seburuk-buruknya makhluk Allah SWT. Jadi ini refer kepada kepada orang-orang ahli kitab. Sebanyak ulama tak setuju apa ni ber, dan apa ni berdialog dengan mereka. Dia tak ada jalan lain, mereka nak nak kena apa tu, nak kena nyahkan dia, habiskan dia. Baru sebab tu Nabi SAW macam tu. Dia banyak apa ni kianat. Jadi kalau tengah ajak berbual apa semuanya pun, dia boleh, dia boleh, dia boleh kikan awak, dia boleh bunuh awak. Dan sampai sekarang berlaku lah, berlaku dia boleh datang ke, dia kata nah, ni adalah negeri awak, ni adalah negeri saya, dia boleh datang dengan semua ahli-ahli parlimen semua, dia boleh datang. Itu kan kianat. Mana dia ada, dia ada ni, dia takut bahawa lah yang takut. Jadi kalau orang Islam tak tak tak tak pandai juga, susah lah. Baik. Kemudian faedah berikutnya, satu pujian terhadap akal dan hikmah, kerana Allah SWT telah mencela orang yang tak tak menggunakan akal dan tak ada hikmah. Walaupun ni tak tepat ni, orang Yahudi yang cakap ni, apakah kita nak sebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW ini di dalam Taurat ini kepada orang beriman, nanti diorang kalahkan kita. Walaupun Yahudi cakap dengan Yahudi, munafik cakap dengan munafik ni, tapi dan mereka kata apalah tak tidur, tidak kamu berfikir. Maknanya nak kena ber, nak kena berfikir lah, nak kena ada hik, nak ada ada hikmah. Kan bagusnya seorang itu mempunyai akal, mempunyai hikmah. Buat sesuatu semua dia tahu akibatnya. Dia langkah satu langkah, dia tahu apa yang akan berlaku kalau dia ambil langkah ni. Jadi dia hati-hati dan dia buat sesuatu pada tempatnya. Jadi kadang-kadang kita semangat-semangat nak gitu, nak gini dan sebagainya, tetapi kita tak ada hikmah. Tak ada, tak ada hikmah. Hikmah ni bukannya cakap-cakap ni lemah lembut itu je, bukan tu je. Hikmah-hikmah ni umum semua sekali. Perbuatan pun nak kena hikmah. Projek pun nak kena ada hikmah. Program pun nak ada hikmah. Dakwah lagi nak ada hikmah, bukan cakapnya je. Jadi nak buat gini, mesti make sure lah dia boleh dapat gini dan gini. Mesti calculate lah, mesti tawakal lah, mana boleh 100%. Boleh 100% calculate. Orang bukan Islam aja dia calculate 100%. Itu pun sekarang dia ada tambah berapa plus minus dia kan, ada ada tolerance dia, mesti ada dia punya ada. Mana-mana business meeting ni, ni apa planning-planning mesti ada taruh tu semuanya kan. Tapi orang Islam kadang-kadang 100%. Semua mesti boleh ni, semua mesti boleh. Ini minum ni mesti dapat gini, ni makan ni mesti dapat gini, masuk venture ni mesti dapat gini. Mana ada mesti-mesti. Tapi umat Islam yang betul, dia dah bohok gini, yang rajin ni macam gini boleh dapat awak gini, yang lain tu mesti tawakal. Mesti nak kena tawakal. Kalau awak jumpa ada orang kata mesti gini, mesti boleh, mesti apa semua, boleh tahan sampai bila-bila eh. Wiper yang boleh tahan sampai bila-bila tu ada jual kat Misha tu. Wiper daripada apa entah, bukan main bila-bila yang main cahaya ke tak ada benda yang boleh tahan bila-bila.

Jadi kalau awak nak puja dengan orang taklid, dia kata saya taklid imam ni, saya taklid ni, dahlah, jangan cerita lah. Jangan nak cerita lagi hak dalil ke apa semuanya, tak payah nak cakap lagi. Nak salahkan orang lagi tak boleh sebenarnya. Awak tu taklid, tak ada ilmu. Saya kalau tak taklid, saya lagi bagus daripada awak. Saya mutabik ke ataupun saya alim ke, awak yang kena ikut saya. Awak kena ikut saja sekarang ni. Tetapi kita dapati orang yang banyak sibuk ni kan, yang banyak apa ni cakap ni salah ni, orang-orang tu beginilah, kumpulan tu begini dan sebagainya, dia tak segan silu, dia kata dia mukallid. Mana mukallid nak nasihat, nak dakwah, nak apa sebenarnya. Dia kata pengikut je, ikut je kan apa imam dia cakap. Jadi kita pun sama, kita ni mukallid ke bukan? Kita sebagian besar bukan mukallid. Tetapi maksud saya dalam urusan agama kita ni, sebahagian besar kita tak mubalik. Saya yakin lah kalau dah belajar-belajar ni kan. Tetapi ada sebahagian perkara tapi kecil agaknya, dan makin lama dia makin ke, dia makin kecil, kita tak klik. Pasal apa? Kita tak tahu. Kita tak klik apa ulama dia kata, syekh tu cakap gini, yelah gini, kita ikut. Dalil pun kita tak tahu, tak apa lah. Pasal masa tak ada, apa tak ada kan, kita cuma nak tahu apa hukum ni je kan. Kita ikut saja lah. Sekarang kita ikut, nanti makin lama kita akan tahulah, akan belajar kan. Jadi orang-orang macam ni, kita tak sah katakan dia mukallid 100%. Ha? Macam diorang mengaku diorang mukallid, semuanya mesti ikut imam Syafi'i. Dari mazhab pun tak boleh, betul lah. Hadis pun tak boleh. Okay. Tapi kita tidak, kita dinamakan mutabi', yang ni orang yang mengikut dalil. Kita mengikut dalil, bukan taklid kepada imam. Jadi kita ikut imam tu berdasarkan dalil-dalil yang kita boleh faham, okay. Tetapi kadang-kadang kalau baru dia mula, banyaklah dia tak tahu. Kebanyakan kalinya dia tak tahu masalah-masalah ni punya dalil. Jadi kita tak boleh kata dia mutabi', dia tetap mukallid juga. Jadi taklid ni tak salah 100%, tak salah 100%. Yang salah adalah taklid buta. Taklid buta ni salah. Maknanya semua benda kita nak tahu dalil pun, dan nampak dalil pun tak nak ikut juga, itulah taklid buta. Itu dah macam orang-orang musyrikin. Kalau musyrikin ni, dia ikut datuk nenek moyang itu. Kemudian yang ini ni adalah untuk orang yang memberi hukum, kan? Orang yang beri hukum dengan zon-zon saja. Wa in hum illa yazunnun. Kebanyakan mereka, sebagian mereka tak tahu kitab ni macam kita juga. Sebagian kita tak tahu Al-Quran ni, mereka sangka-sangka saja. Yang mereka tahu, oh baca surah ni waktu-waktu gini sajalah, ataupun cerita dia begini-beginilah, hukumnya begini-begini dan sebagainya. Sampai kat surah Yasin tu, salamun qawlan min rabbir rahim. Baca tiga kali. Ya, dengar orang baca dekat Masjid Nabi, orang Indon ke apa tu kan. Salamun qawlan min rabbir rahim. Baru dia sambung lagi. Sebab kat dalam dia punya apa tu nama tu, Majmuk Syarif ke apa tu kan, ada taruh tu baca tiga kali. Dari tanda tu nak kat situ baca tiga kali. Apa pasal dia tak tahu, dia main baca je. Susah, dakwah macam itu susah. Nak cakap macam ini kecil, tapi awak tengok dia ada macam-macam masalah. Dia tak putiam lah, dia apa dia buat. Nak cakap macam ni ke nak cakap macam tu? Dia kalau ambil duduk, dia punya kain semua nampak. Nampak pera semua boleh nampak. Tengah lutut lagi, pera semua boleh nampak. Tengah orang-orang kan, macam mana ni? Macam-macam masalah dia. Dia punya pinjap pun tak betul. Banyak orang Islam macam tu lagi, masih lagi macam itu lagi. Jadi nak cakap apa? Nak cakap pasal ni, nak cakap ni. Jawapan kita, tengoklah awak hikmah lah. Mana yang boleh lah. Kalau awak nak rasa boleh tegur bacaan, tak tegur kan. Kadang kita duduk sebelah tu kan, baca tajwid tu semua berterabur, baris semua salah, awak tahu tak tahu. Kadang tak nak tegur lah. Cakap pasal dia punya apa ni, dia tak rukuk ni pasal lah, pasal dia menjangkut tak ada, dia takkan lah cakap pasal tu. Tegur jugalah. Terpaksa juga kan. Kita kena tengok keadaan lah sebagainya. Kita cuba lah, dia tak dia tengok dia senyum je, lepas tu dia jalan. Sebab dia faham apa kita cakap, tak apa.

berkenaan dengan agama mereka. Kalau ada agama mereka betul, insyaAllah dunia pun dorang, dorang betul. Jadi sekarang ni seolah-olah Allah Alam ini adalah daripada dalaman ke ataupun daripada luaran ke. Kenapa kita katakan langkah ataupun usaha dalam memahami Al-Quran ini, iaitu membaca buta Al-Quran ini, masih dalam tahap macam ni lah. Di kebanyakan negeri Islam pun, kebanyakan negeri Islam pun, kemungkinan dia masalah dalaman, masalah bisnes lah, tijari. Orang yang nak belajar ngaji ni, banyak orang ni boleh buat duit. Itu buat buka Al-Quran dia sudah lah. Sudah? Kalau orang nak belajar bahasa Arab, sekarang dah, dah banyak kan? Pasal apa? Bisnes kan? Banyak dah buka ni kelas-kelas. Yang itu banyak pula. Tapi yang buat ini masih sekurang sangat. Jadi bukan maknanya kita maju tu, kita semakin banyak disiplin kita belajar, bukan maknanya kita adalah progresif. Dia bukan pasal kuantiti, tapi dia adalah pasal kualiti. Kalau tahun ini masih cakap pasal faham Quran, bahasa betul huruf, tahun depan pun sama, kempennya macam itu, motonya macam itu, mana-mana masjid, betul lah. Tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-30 macam itu, tak bermakna kita asyik-asyik. Kenapa asyik? Asyik sini aja. Tidak, pasal pun sampai, belum sampai. Jadi kita faham kita punya objektif bukan untuk banyak. Lepas tu nak masuk tasawuf Islam lah, nak masuk tamadun Islam lah, nak masuk ilmu apa benda lagi lah, tak apa-apa lagi, ilmu-ilmu life ke, ilmu mati ke, ilmu apa semuanya. Macam kita nak kena betul kualitinya, nak kena mantap, kemudian barulah kita kembangkan kepada ilmu-ilmu yang lain. Ni sekarang diploma, wah, ni diploma orang boleh belajar, part time pun boleh belajar. Betul tak? Boleh belajar dalam masa sekejap. Macam-macam ilmu dah dapat, dah dapat. Tapi betul ke? Kadang degree pula tu, kadang-kadang apa sahaja lagi semua boleh buka kan. Kelas-kelas banyak kan sekarang kat mana-mana semuanya. Lepas tu ada training lah, ada combine dengan apa semuanya. Tetapi apakah dia ada tu kualiti ni saja ataupun betul-betul tu kualiti? Kita kena fikir-fikirkan. Adakah masalah kita sekarang ni perlu sangatlah kita ni dengan sijil-sijil dan sebagainya. Ini semua adalah pengaruh daripada arus, daripada arus. Jadi kalau kita tahu macam mana nak ambil daripada apa yang ada kat depan kita ni, tapi kita tahu sebenarnya apa yang kita nak, tak ada masalah nak sijilkan apa ni. Bukan macam sijilnya, sijil tu nak tunjuk orang kalau kita ada, ada tertib lah, maknanya kita belajar ni, ni, ni, ni, ada curriculum, ada syllabus. Takkan main buka, ok hari ni buka apa, Baqarah, besok buka Surah Ali Imran pula, lepas tu masuk balik ke kat mana, pergi sana. Macam itu tak nak lah kan. Macam itu tak nak lah. Yang korangnya tahu, first semester belajar gini, okay, second semester belajar gini, nanti second year belajar gini, mesti lah nak tahu dah habis, ada exam macam ni. Itu kita ambil lah, itu kita ambil tertib, organize, management apa semua bagus. Tapi bila sampai kan itu dah jadi objektif, habis kita akan dapat tidak ada masalah. Kualiti tak ada. Allah. Ada apa-apa soalan?